إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إخواني جماعة صلاة الجمعة هداني الله وإياكم أجمعين Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, terlebih kita di Jumat pertama di bulan Ramadhan, yang insyaAllah ta'ala kita berharap semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian khatib tidak lupa berwasiat untuk kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa sebagai bekal kehidupan kita selaku manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Hasan Al-Barbahari di dalam salah satu kitab yang beliau tuliskan Syarh Sunnah, pada beberapa poin banyak menyinggung permasalahan keimanan seorang muslim dan diwajibkan seorang muslim untuk beriman kepada yaumul akhir, beriman akan adanya hari akhir sebagai hari penutup dunia ini, hari yang senantiasa tidak mungkin bisa dialahkan oleh setiap manusia yang pernah tinggal di dunia ini, baik yang sudah lama menanti di alam kuburnya maupun kita yang akan menyusul mereka. Semuanya menanti akan adanya hari akhir yang sering kita sebut dengan Yaumul Qiyamah. Seorang muslim yang mengingkari akan adanya hari akhir, ijma' para ulama mengkafirkannya. Karena beriman kepada yaumul qiyamah ataupun hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang wajib diketahui dan wajib diyakini oleh setiap muslim. Namun tidak cukup bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengetahui bahwa kita beriman kepada hari akhir dan meyakini akan adanya hari kiamat. Ada beberapa fase-fase yang harus kita yakini akan ada dan akan kita temui bersama. Salah satu fase yang paling kita dekat dari kehidupan kita adalah gerbang akhirat adalah al-maut, yaitu kematian. Di mana setiap muslim wajib meyakini bahwa setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebagian orang juga mengingkari akan adanya hari kematian kecuali kematian itu telah sampai kepadanya, mulut tidak bisa lagi berhujjah. Kemudian wajib diimani oleh kita pada fase yang kedua adalah kehidupan kita di alam kubur, di mana kata para ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan Alam kubur merupakan satu tempat pertama kali untuk memasuki alam akhirat. Para ulama menjelaskan, al-qabru awwalu manazilin lil insani yawm al-qiyamati. Faman naja minhu naja ila ma ba'dahu wa huwa aitsar minhu. Wa man syaqiya minhu faqad syaqiya fi ma ba'dahu wa asyaqqu minhu. Para ulama menjelaskan bahwa alam kubur adalah tempat pertama kali kita akan bertempat tinggal. Siapa di antara kita yang selamat di alam kubur itu, maka kehidupan setelahnya jauh lebih mudah untuk kita temui. Dan barang siapa yang sengsara di alam kuburnya, maka kehidupan setelahnya jauh lebih menyengsarakan bagi dirinya. Maka alam kubur pun wajib diimani oleh kita sebagai rangkaian keimanan kita kepada yaumul akhir. Kemudian fase yang ketiga, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kehidupan ketika Allah bangkitkan kita semua dari alam kubur. Apa yang disebut dalam Al-Qur'an yaumul ba'ats. Banyak di kalangan kaum muslimin yang masih mengingkari adanya yaumul ba'ats ataupun hari kebangkitan, kecuali ketika dia sudah mati terjadi kiamat dan itu dibangkitkan, maka ia akan mengatakan, Duhai sekiranya kami dulu di dunia beriman akan adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan wajib diyakini akan adanya. Dan wajib kita yakini bahwa setiap manusia akan dibangkitkan mau tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa seorang manusia akan dibangkitkan dalam keadaan sufatan uratan ghulla, tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan, yub'atsuna 'ala niyyatihim, kita akan dibangkitkan sesuai keadaan kita ketika awal mati. Bagi mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah akan Allah bangkitkan dengan sebaik-baik kebangkitannya. Bagi mereka yang meninggal dalam su'ul khatimah, maka dia akan dibangkitkan dengan seburuk-buruk keadaan ketika ia dibangkitkan. Maka yaumul ba'ats adalah hari yang semuanya kita akan mendatanginya. Fase yang keempat bagi kehidupan seorang muslim adalah al-hasyru, di mana seorang muslim akan digiring semua setelah dibangkitkan menuju satu tempat yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ilaihi yuhsyarun. Kepada Allah kita akan digiring, kita akan dikumpulkan. Apa yang kita sebut dengan al-mahsyar, tempat kumpulnya kita semua. Di alam mahsyar inilah ujian demi ujian Allah tegakkan di atas kita semua. Sebagian dari kaum muslimin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bisa meminum dari telaganya Rasul yang disebut dengan Haudhur Rasul. Faman syariba minhu falam yazma abada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara seorang muslim yang diizinkan minum dari telaga itu, maka selamanya dia tidak akan pernah kehausan. Ketika matahari diturunkan berapa mil di atas kepala kita di Al-Mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala kita, yang kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, irqun nasi ala qadri imanihim. Keringatnya manusia sangat bergantung kepada sedikit dan kuatnya keimanan yang dimiliki oleh kita. Rasulullah menggambarkan ada sebagian dari kaum muslim yang keringatnya dia hanya sebatas betisnya saja. Sebagian lagi sampai ke lututnya, sebagian lagi sampai ke perutnya, sebagian lagi sampai ke pundaknya. Dan orang-orang kafir dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keringat mereka menenggelamkan kedua ujung telinganya. Panas terik yang begitu dekat matahari dengan kita sekalian membuat manusia tidak lagi dia berharap kecuali pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya yaitu kita bisa meminum dari telaganya Rasul. Maka beriman kepada yaumul akhir juga wajib bagi kita beriman akan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama salaf menjelaskan siapa yang tidak beriman kepada telaganya Rasul, bagian daripada keimanan dia kepada yaumul akhir, maka dia tidak akan pernah diizinkan untuk meminum dari telaganya beliau. Maka ketika berduyun-duyun orang muslim mendatangi telaganya Rasul, kemudian sudah mengambil gelas untuk menciduk dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melarang umat Islam tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ilahi innahum ashabi, innahum ummati, mereka itu adalah umatku, kenapa engkau larang mereka untuk meminum dari telaga? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau yang Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap kekufuran-kekufuran, makna keimanan terhadap yaumul akhir. Fase selanjutnya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang muslim dihadapkan setelah dikumpulkan di al-mahsyar, dihadapkan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan pada hari inilah akan ditegakkan timbangan dan hisab di sisi. Faman utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang mengambil catatan amal yang menggunakan tangan kanannya di hadapan Allah, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka jalan setelahnya dihisab adalah dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan berbalik memanggil keluarganya dengan berbagai macam kemudahan dan kebahagiaan. Tapi lihatlah kebalikan dari sebagian orang yang tidak beriman akan adanya hari akhir. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura, barang siapa yang mengambil catatan amalnya menggunakan tangan kirinya dari belakang punggungnya, fa sawfa yad'u thubura, maka dia akan digiring kepada sesuatu yang amat menyesalkan dirinya. Wa yasla sa'ira, dan akan dinyalakan kepadanya api neraka. Menerima catatan amal merupakan satu kewajiban yang wajib kita yakini sebagai rangkaian daripada kita beriman kepada yaumul akhir. Fase selanjutnya adalah kita tegak berdiri di hadapan Allah, lisan terkunci, tangan berbicara, dan kaki menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktibun. Dan surah Yasin yang kita banyak hafalnya. Al-yawma, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini nakhtimu ala afwahihim, lisan-lisan kalian akan kami tutup. Wa tukallimu aydihim, tangan-tangan kita akan mampu berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita menjadi saksi. Bima kanu yaktibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita akan di hadapan hisab Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin Allah berdusta, tidak mungkin Allah menzalimi kita semua. Pertanyaan demi pertanyaan disitulah muncul pada hari kiamat. Ada pertanyaan pertama yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salat. Amal yang pertama kali dia hisab pada hari kiamat, di mana kita berdiri di hadapan Allah, adalah as-salat. Karena salat merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita kepadanya. Kemudian apa yang dia hisab antara hak kita sesama manusia? Kita akan dia hisab sebelum dia hisab diri kita sendiri. Kita akan dia hisab terhadap perbuatan kita kepada orang lain. Adalah masalah ad-dima, yaitu masalah pertumpahan darah. Bayi-bayi yang dulu pernah dikubur hidup-hidup pada masa jahiliyah, dia akan menuntut siapa yang menguburnya, dan dia akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kami ini dikubur hidup-hidup, dosa apa kami melakukannya? Apalagi pertumpahan darah hasil bunuh-membunuh. Orang-orang kecil banyak dibunuh di tengah jalan tanpa dosa mereka. Pengeboman di mana-mana yang menyengsarakan kaum wanita kita, anak-anak kecil menjadi korban mereka, mengatasnamakan Islam. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat? Atas dosa apa mereka itu dibunuh? Mereka akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang telah membunuhnya. Inilah hak sesama manusia. Sebelum kita kemudian akan ditanya tentang apa yang kita lakukan secara diri sendiri, dan itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidaklah tergelincir dua kaki manusia di hadapan Allah pada hari kiamat nanti kecuali akan ditanya beberapa hal yang berkaitan dengan pribadi kita masing-masing, yang kita wajib mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fi ma afna, terhadap umur yang telah diamanatkan kepada kita, untuk apa umur ini kita gunakan? Untuk apa umur 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, 70? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kana umru ummati baina 40 wa 60, adalah umur umatku di antara 40 sampai 60. Kalau lebih dari 40 itu merupakan satu bonus yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tapi Rasulullah sudah menjelaskan, kana umur ummati baina 40 wa 60, adalah umur umatku di antara 40 sampai 60. Dipakai untuk apa umur sebanyak itu? Yang kedua yang akan ditanyakan dari kita di Khotal Iman, wa an ilmihi fima fa'ala bih, terhadap ilmu yang dimiliki oleh kita, kita sudahkah menggunakan ilmu itu untuk kehidupan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah justru kita menyia-nyiakan ilmu yang sudah kita miliki? Ini akan ditanyakan, seberapa banyak kita telah menuntut ilmu, terlebih dalam hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan kita secara syar'i. Bagaimana kita beribadah dengan benar kepada Allah? Bagaimana kita memiliki akidah yang benar? Bagaimana kita memiliki akhlak yang karimah? Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang mau tidak mau ini merupakan satu fondasi kehidupan bagi manusia, dan ini akan ditanyakan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, akan ditanya tentang harta yang dimiliki oleh kita, dari mana dia diusahakan dan untuk apa dia dibelanjakan. Akan ditanya secara detail satu persatu. Maka pantaslah ketika orang-orang miskin saat itu bergembira di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa awwalu man dakhala al-jannata huwal masakin. Orang yang akan pertama kali masuk ke dalam surga al-jannah adalah orang-orang miskin lebih dahulu setengah hari daripada orang-orang kaya. Ketika dikatakan setengah hari, orang-orang kaya santai dan dia mau cuma setengah hari, enggak apa-apa, biarkan orang miskin terlebih dahulu. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah, kam miqdaru nisfil yaum, berapa ukuran setengah hari di akhirat? Khamsumi'ati 'amin fid dunya, 500 tahun kita di dunia. Umur kita cuma 60. Perjalanan kita, orang miskin terlebih dahulu masuk, setengah hari lebih dahulu daripada orang kaya. Apakah ayat ini atau hadis ini mengatakan bahwa kita tidak boleh kaya? Tidak. Tapi lebih pada bahwa kita setiap harta yang kita usahakan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dan ini terakhir, wa an jismihi fi ma abla, terhadap anggota badan kita, buat apa badan yang telah Allah amanahkan kepada kita? Sering kita melihat ikhwatul iman, manusia ini dengan segala kekurangannya terkadang lebih sayang sepatunya daripada kaki kita. Lebih sayang sendalnya daripada kaki kita. Ketika musim hujan, para pengendara motor sepatunya dimasukkan ke tas, kemudian dia nyeker pulang. Kemudian terjadi sesuatu di jalan, kakinya kena paku. Dia lebih sayang sepatunya daripada kaki ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah badan yang sudah kita miliki untuk apa kita pakai? Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat akan dipertanyakan kepada kita sekalian yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan berkaitan dengan masalah pribadi dengan istri kita dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat panjang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami hadis nomor 7300. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada fase selanjutnya adalah al-mizan. Kita akan ditimbang kebaikan kita, ditimbang apakah kebaikannya jauh lebih berat, apakah keburukannya lebih berat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Setelah itu kita akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati shirath. Apakah kita selamat melewati jembatan di atas neraka jahannam, al-jisru ala nari jahannam, kata para ulama. Jembatan di atas neraka jahannam itulah satu-satunya cara agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ailal jannati aw ila nar. Apakah kita masuk ke dalam surga atau kita masuk ke dalam neraka? Semuanya dituntut dari awal kita meyakini keimanan hak tersebut. Hadap Allah wa yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan kehidupan akhirat adalah masalah yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua. Bahkan tiada henti-hentinya Rasulullah mengingatkan kita semua. Hatta ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah selamatkan menyeberangi as-sirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak meninggalkan umatnya sampai umat tersebut melewati satu persatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di ujung sirat ketika beliau telah selamat dan mengatakan, ya ummati ummati sallim sallim, wahai umatku selamatkanlah dia ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah. Bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ini patut kita syukuri. Kita memiliki seorang nabi dan seorang rasul yang Allah karuniakan kemuliaan yang besar dibandingkan dengan nabi-nabi yang setelahnya. Untuk itu tidak ada cara yang lain agar kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kecuali kita apa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kita sekecil apapun dalam akidah, dalam ibadah, akhlak dan yang lainnya akan mampu mendatangkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya marilah sama-sama kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua agar kita diakui menjadi hamba-hambanya dan juga kita semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan Rasulullah untuk mengakui kita sebagai umatnya. Sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang disampaikan dalam khutbah tadi, bahwa ahwalul qiyamah atau yang disebut dengan huru-haranya hari kiamat merupakan sesuatu yang mau tidak mau kita semua akan melewatinya. Dan seorang muslim yang telah mempersiapkan dirinya untuk menyambut adanya hari kiamat ini jauh lebih baik daripada yang tidak memiliki persiapan apa-apa. Ketika orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasul, mata sa'ah, kapan akan datangnya kiamat ya Rasulullah? Orang-orang Badui ini adalah orang yang bahasa kitanya yang tidak terdidik, orang yang tinggal di gurun pasir, yang kemudian jauh dari ta'lim-ta'lim bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat itu? Ketika Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah tidak langsung menjawabnya, kiamat hari ini atau tanggal sekian dan yang lainnya. Rasulullah justru balik bertanya kepada Arab Badui tadi dengan mengatakan, ma'ajadta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut tibanya hari kiamat? Pertanyaan inilah yang kemudian membuat Arab Badui ini berpikir bahwa manusia sejak awal diciptakannya Adam alaihissalam, kemudian manusia ini silih berganti ribuan tahun. Sudah lama anak cucu Adam yang sebelum Adam meninggal pun sudah meninggal terlebih dahulu, termasuk adalah anaknya Habil. Baru beberapa lama hidup kemudian dibunuh oleh saudaranya. Itu pun akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau Qabil membunuh saudaranya Habil? Mereka sudah menanti lama sebelum ayahnya sendiri meninggal. Kemudian masuk pada Nabi Nuh, Nabi Idris, kemudian sampai Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian sampailah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Arab Badui tadi bertanya, mata as-sa'ah, kapan tibanya kiamat? Seakan-akan dalam benak orang Arab Badui ini, dia mengatakan, Rasul sering mengatakan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat, tapi kok enggak nyampe-nyampe, kapan kiamat itu datang? Maka Rasulullah tidak menjawab detil daripada kapan kiamat itu datang. Dalam sabdanya Rasul mengatakan kiamat itu akan datang pada hari Jumat ba'da salatul asr. Hanya itu saja waktu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat dan mulainya ba'da asar. Tanggal berapa, tahun berapa, Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengetahuinya. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada tahun sekian, tanggal sekian, itu dusta. Karena Rasulullah SAW saja tidak mengetahui hal itu kecuali pada hari Jumat ba'da salatil asr. Ini yang jelas dalam hadis hadis yang sahih yang banyak sekali dinukilkan oleh para ulama kita. Kemudian Arab Badui tadi mengatakan, ma'a'tadtu laha illa annani uhibbuka Allah, uhibbuka lillah. Tidak ada sesuatu yang aku persiapkan kecuali aku hanya mencintaimu ya Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada persiapan apa-apa. Wala salat, wala zakat, wala saum. Yang dipersiapkan oleh Arab Badui tadi, dia mengatakan innani uhibbuka lillah, kecuali yang aku siapkan, aku benar-benar mencintai engkau ya Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari ungkapan Arab Badui ini, Rasulullah SAW mengatakan, innaka ma'aman ahbabta fil jannah, engkau akan bersama orang yang engkau cintai di surga nanti. Karena apa ikhwatul iman? Konsekuensi daripada cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum ditanya dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak shaum dan yang lain-lainnya. Tapi setelah dikatakan bahwa orang yang merasa cinta kepada aku kata Rasulullah, maka ikuti aku. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita merasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita merasa cinta kepada Rasulullah, maka ikuti Rasul. Bagaimana Rasul menggapai surga itu dengan jerih payahnya, dikucilkan dari keluarganya, diusir dari tanah kelahirannya, kemudian berhijrah ke Madinah, yang kemudian itulah menjadi jalan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggapai surga tersebut. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambang kematiannya, diambang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putri beliau mengunjunginya di satu kamar milik Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah mengatakan, tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan kecuali aku dapat merasakan penderitaanmu, duhai ayahku. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada penderitaan setelah ini, wahai putriku. Tapi Fatimah tetap tidak yakin, karena apa yang di dalam raut wajah Rasulullah SAW, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, diambang wafatnya dalam keadaan sakaratul maut, membawa kepedihan, rasa sakitnya sakaratul maut. Fatimah dia mengatakan kepada ayahnya, tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan aku pada hari ini selama hidupku kecuali aku melihat penderitaanmu, duhai ayahku, menghadapi sakaratul maut. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW dengan menahan rasa sakitnya ketika sakaratul maut, Rasulullah menghibur Fatimah, duhai putriku, maukah aku kabarkan pada hari ini, yang sekiranya engkau akan menerima kabar ini, maka engkau tidak akan pernah bersedih selama-lamanya di dunia ini. Mendapatkan satu jaminan dari Rasulullah SAW, Fatimah mengatakan, bala, boleh, mau saya diberitahukan ya Rasulullah, duhai ayah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, aku mendapatkan kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pemimpin wanita-wanita yang akan masuk surga adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bahwa pemimpin wanita yang akan masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah engkau, wahai Fatimah putriku. Tidak ada wanita yang lain yang memimpin wanita-wanita yang masuk surga kecuali engkau. Masihkah ada tersisa kesedihan pada hatimu? Apa kata Fatimah? Mundul yauma, sejak hari ini, sejak aku mendengarkan ucapan ini, seperti apapun penderitaan yang pernah aku ajukan kepadamu, duhai ayahku, tidak pernah akan ada terasa kesedihan. Awalnya Fatimah mengeluhkan kepada Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku menikah dengan Ali, Ali tidak memiliki harta apa-apa, dia orang yang tidak memiliki apa-apa, aku setiap pagi harus menumpuk gandum untuk memakan, untuk makan kita berdua sampai tanganku lecet-lecet. Maukah engkau carikan pembantu untuk kami agar kami bisa berzikir, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isbiri, bersabarlah engkau. Maukah aku gantikan pembantu yang akan menggantikan jerih payahmu itu sehingga engkau tidak akan merasakan kesedihan? Kata Fatimah, mau. Kalau begitu apa ya Rasulullah? Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir inilah yang akan menggantikan kesulitanmu pada hari kiamat nanti. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada berita tadi, akhirnya dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ta'lim-ta'lim yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Sampai masanya permasalahan ketika manusia ditimbun masalah kiamat, bahwa setiap kita akan dihadapkan wajhan bi wajhin, satu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan penghadiran Tuhan kita akan dihadapkan satu persatu. Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah, dalam surat Al-Haqqah ayat 18. Pada hari ini kalian semua akan diminta untuk menghantarkan amal ibadah yang pernah kalian lakukan. La taqfa minkum khafiyah, tidak ada satu pun dari amal perbuatan yang tersisa, yang terselip, yang tersembunyi. Semuanya akan diulangi, akan direview kembali dari awal apa yang telah dilakukan oleh kita selama di dunia ini. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Di dalam Quran Al-Kahfi ayat 48. Kita akan dihadapkan pada satu pengadilan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Kita dengan orang lain, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan istri kita dengan anak kita dengan tetangga, kita dengan teman kerja, kita dengan kendaraan kita, ya, kita dengan binatang yang kita piara, kita dengan pertumbuhan yang kita piara di depan rumah kita, kita akan ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada satu kembang, satu bunga di pot itu sampai kering dan dia mati? Apakah kita lalai untuk menyiramnya? Kenapa kita halangi dia untuk meminum air dari Allah Subhanahu wa taala padahal air itu tersedia di rumah kita dengan sebanyak-banyaknya? Kenapa ada hewan yang mati, dia kelaparan? Kalau kita mengetahui, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap apa yang kita lakukan, pertama sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam khutbah yang tadi saya sampaikan, ada empat hal yang akan jelas-jelas ditanyakan kepada kita sekalian. Wa an umrihi fina afna, terhadap umur kita. Sekiranya umur kita saat ini 30 tahun, kita tidak tahu akan ditambahkan berapa umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipotong masa balik 12 sampai 15 tahun, kita dibebaskan dari beban-beban syariat, tidak dicatat sebagai kebaikan dan tidak dicatat sebagai keburukan. Kata Imam Syafi'i, dibebaskan dari beban-beban taklif syariat kita. Kita tidak perlu sholat, kita tidak perlu shaum, kita tidak perlu apa sebelum kita masuk balik. Ketika balik itulah mulai dihitung. Kemudian kita sampai saat ini berapa lama? Itulah yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Sejauh mana sisa umur kita setelah balik kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam makna yang luas, bukan ibadah hanya di sudut masjid. Tapi sejauh mana kita beribadah dalam segala makna yang sangat luas sekali yang kita jalankan di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah dari ilmu yang kita miliki. Sejauh mana kita memiliki persiapan ilmu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang akan mengantarkan kepada kita pemahaman kita mengenal Allah, mengenal Islam ini dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-usul ats-tsalatsah, tiga prinsip dasar yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah. Wa ma'rifatu dinil Islam, bagaimana kita mengenal agama Islam ini. Wa ma'rifatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga prinsip inilah yang akan ditanya sebelum di kiamat nanti, di akhirat pun, di alam kubur itulah yang ditanyakan. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Jawabannya singkat tapi perlu persiapan. Sama seperti seorang budak wanita ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika budak wanita itu sedang menggembalakan dombanya. Sebagai bukti bahwa seorang budak dengan seorang majikan belum tentu lebih mulia dari budaknya. Ketika ditemui di padang pasir, ia sedang menggembalakan dombanya. Rasulullah bertanya kepada jariah budak wanita ini, ya jariah aina Allah, wahai budak wanita, di mana Allah Ta'ala? Budak tadi mengatakan, Allahu fissama, Allah di atas langit. Allah di atas langit bersemayam di atas arsy. Summa tawa 'alal arsy. Allah di atas arsy. Jawaban yang singkat namun pendalaman maknanya yang begitu dalam. Yang dimiliki oleh seorang budak wanita yang senantiasa dia mengikuti kajian-kajian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung maupun tidak langsung. Wa man ana, dan siapa aku? Kata Rasulullah SAW bertanya kepada budak wanita tadi, anta Muhammadun abduhu wa rasuluhu, engkau adalah Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Kalau begitu inilah kebenaran Islam bagi seorang budak wanita tadi. Tidak perlu ditanya apa agamanya. Kalau ini sudah ditanya siapa Allah, di mana Allah, siapa Muhammad, maka dia telah memberikan kesaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya dan Muhammad adalah utusannya. Maka Rasulullah datang kepada majikannya dan mengatakan, "I'tiqha, lepaskan dia dan bebaskan dia, fa innaha mu'minah," karena dia itu adalah wanita yang beriman dan tidak pantas menjadi seorang budak. Maka dibebaskan oleh majikan tadi atas usul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang akan mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Islam, dan mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak mendapati ilmu ini, semua orang sama. Wanita yang bersadar semua dikatakan istri teroris. Laki-laki yang berjenggot semuanya teroris. Yang kerjanya ngebom sana dan sini. Ibu beriman menggunakan Allah. Na'udzubillah. Kalau tidak dilengkapi dengan ilmu, kita akan terjebak pada syubhat-syubhat seperti itu. Di mana makna jihad? Bagian daripada ilmu yang wajib kita belajar itu jangkauan sangat luas sekali. Bagaimana di dalam satu buku Al-Jihadu fil Islam, syurutuhu wa dhawabituhu, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Al-Suhaimi. Beliau menjelaskan bahwa jihad yang mengangkat senjata itu hanya satu bagian daripada makna jihad yang besar. Jihad al-qital, dan itu pun dengan syarat-syarat yang demikian sulitnya. Tidak boleh kita membunuh kaum wanita sembarangan. Kalau memang wanita itu bukan tentara yang menyakiti kita, yang membantu mereka untuk menghancurkan kita, maka wanita bebas itu adalah jangan sampai dia disakiti. Tidak boleh anak-anak menjadi korban. Hatta Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, pohon-pohon itu harus dijaga. Jangan sampai kita berjihad kemudian menebang pohon sembarangan. Akhlak Rasulullah SAW makna jihad. Kenapa kemudian mudah-mudah sekali sebagai kaum muslimin ya, menghancurkan sana dan sini. Belum tentu orang kafirnya mati, tapi yang mati adalah orang Islam. Dan kemudian kita yang melihatnya disorot di televisi, istrinya bercadar, masya Allah. Semuanya ini syubhat yang begitu luas di kalangan masyarakat kita. Dan ini perlu ilmu tentang apakah ini Islam. Maka kita akan ditanya sejauh mana ilmu yang kita miliki, yang kemudian sejauh mana ilmu itu setelah kita miliki kita amalkan. Dan yang ketiga adalah harta. Sejauh mana harta yang kita miliki itu kita dapatkan dan kita nafkahkan, kita belanjakan untuk apa harta sebanyak itu? Dari mana kita dapatkan? Terkadang antara hadiah dan suap itu sangat tipis sekali, Bapak dan Bapak sekalian. Antara suap dan hadiah itu tipis sekali. Yang terkadang juga seperti riba dengan jual beli. Sangat tipis sekali. Seorang anak buah dia ditugaskan oleh atasannya untuk menjaga gudang. Dia bekerja di pergudangan. Setiap hari supplier datang masuk. Bukan wewenang orang gudang untuk menolak atau tidak, karena ada quality controlnya. Kalau kata quality controlnya masuk, dia masuk barang itu. Dia hanya manggul, naruh, selesai. Mobil datang, angkut lagi ke mobil, bawa. Esok hari datang supplier. Kalau suppliernya Coca-Cola, kadang ngasihnya Coca-Cola. Dikasihkan tuh mobil. Esok hari, ketika quality controlnya lagi pergi, enggak ada, diamanahkan kepada dia. Teringat dalam hatinya, kembali dia harus ngasih Coca-Cola, terima deh. Masuk. Satu botol Coca-Cola, tidak ada apa-apanya dalam perut kita, tapi itu bagian daripada syubhat yang termasuk. Kalau itu di luar, ya, wewenang kita, mungkin kita masih bisa meminta permaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah menjadi amanah kita, maka itulah bagian yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Begitu juga seorang atasan menerima hadiah dari bawahan. Apa maksudnya? Begitu juga terkadang ada yang mengatakan set bukan bukan rishwah, bukan suap kalau atasan memberikan kepada bawah dalam bentuk hadiah. Terkadang iya, terkadang enggak. Akan menjadi suap ketika apa? Ketika bawahan-bawahan itu punya suara. Kalau atasan mulai jabatan, ini harus didukung oleh suara di bawahnya. Ini pun bagian daripada suap. Terkadang kita tipis permasalahan ini. Dan ini sudah berlaku di masyarakat secara umum. Dan yang keempat, ikhwatul iman, akan ditanyakan kepada kita dalam berkaitan dengan masalah badan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Berapa kali jidat kita kita tundukkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara setiap waktunya dalam 24 jam jidat ini selalu diletakkan. Hatta dalam keadaan tidur pun terkadang kita telentang, kepala ini selalu menghadap ke atas. Menandakan terkadang kesombongan itu sangat sulit dihindari oleh manusia. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketundukan bagi kita di hadapan Allah melalui rukuk dan sujud kita. Seberapa banyak badan kita dimanfaatkan untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul pada setiap kita pada hari di mana kita tidak akan bisa mengelak dari pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga apa yang saya sampaikan merupakan tambahan dari tadi yang kita sampaikan dalam khutbah ini bermanfaat kepada kita sekalian. Dan insyaallah kalau ada pertanyaan yang barangkali bisa saya jawab, kalau enggak saya akan siapa tahu pada tempat yang akan datang bisa dijawab. Ucapan zikir yang diucapkan Fatimah radhiyallahu anha, apakah sama dengan zikir berjamaah yang dipimpin oleh seorang ustaz? Tidak sama. Tidak sama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, siapapun dari sahabat-sahabat Rasulullah mencontohkan, kalau ada contoh dari Rasulullah yang paling utama itu yang perlu kita contoh. Ketika didatangkan satu amalan kepada seorang sahabat, Abdullah bin Abbas kalau tidak salah, diajarkan bahwa inilah yang dicontohkan oleh Rasul. Jamaah tadi mengatakan Abu Bakar dan Umar melakukan ini, ya Ibn Abbas. Apa kata Ibn Abbas? Engkau mengajukan permasalahan apa yang dicontohkan oleh Rasul dengan apa yang dicontohkan oleh sahabat-sahabatnya. Hukumnya sangat jelas bahwa yang membawa syariat ini adalah Rasulullah SAW. Yang kalamnya tidak bisa ditinggalkan. Setiap manusia kalamnya, ucapannya, pendapatnya boleh diambil, boleh ditinggal, kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita ambil. Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahuu. Apa-apa saja yang datangnya dari Rasul, ambil semuanya, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Maka apapun contohnya, itu merupakan satu hal yang wajib kita lidiki kembali. Kalau sesuai dengan Rasul maka itu syar'i untuk kita amalkan, dan kalau tidak maka ditinggalkan. Wallahu a'lam. Istri saya saat ini sedang hamil muda, atau perlu juga dokter diberikan vitamin untuk kandungan sehingga tidak dapat melaksanakan puasa selama 1 bulan. Apakah yang terbaik dilakukan? Apakah mengganti puasa di bulan lain atau membayar fidyah? Yang kalau bisa dengan fidyah bagaimana perhitungannya? Membayar fidyah. Orang yang dalam keadaan hamil kemudian menyusui, yaitu membayar fidyah. Yang sebagian para ulama menguatkan pendapat ini adalah tidak wajib qadha baginya. Contoh misalkan bulan ini atau misalkan puasa ini dia hamil. Berarti 9 bulan itu. Setelah 9 bulan melahirkan terus apa? Menyusui. Ketemu Ramadan lagi tuh. Bahkan Ramadan yang kedua lagi. Kenapa? Karena menyusui itu kewajiban 2 tahun. Ya kan? Kewajiban kan 2 tahun. Ya, menyusui itu 2 tahun. Jadi kalau hamil 9 bulan ditambah 2 tahun maka akan 3 tahun tuh wanita tadi tidak berpuasa. Kalau dia wajib mengqadha, kapan dia mengqadha? Sementara ketika lagi menyusui pun dia dapat keringanan. Ya kan? Maka para ulama sepakat dalam pendapat yang paling rajih adalah membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Adalah memberi makan dalam bentuk yang siap saji. Satu orang miskin, satu hari itu satu orang miskin, satu kali makan. Kalau antum makan satu kali makan 15 ribu, maka 15.000 kali 30 hari atau kali berapa puasa yang ditinggalkan atau satu bulan penuh maka kali 30 hari. 15.000 kali 30 hari. Bukan 3 kali makan tapi 1 kali makan orang miskin. Caranya gimana? Boleh dikumpulkan orang miskin kasih makan atau boleh juga setiap hari 15.000 beli nasi yang bagus ya, yang kualitasnya bagus kasih pada orang miskin langsung. Besok kayak gitu lagi. Besok kayak gitu terus begitu. Sampai tambah 30 hari itu insyaallah taala inilah yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh para ulama Allah taala. Dalam bentuk makanan. Karena fidyatu tu'amu miskin. Fidyahnya adalah dengan to'am, dengan makanan. Tidak ngasih beban kepada orang untuk memberikan lagi meskipun terkadang uang lebih bermanfaat bagi orang miskin tersebut. Tapi cara syar'inya adalah dengan makanan, langsung diberi makanan yang menurut kita enak dan itu sangat layak untuk orang miskin yang mungkin jarang makan, yang enak-enak ya, maka berikan dia yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalau seseorang menonton video porno dosa orang tersebut akan berpindah ke yang menonton pada hisab? Ya, menontonnya berdosa. Ya, orang yang memperagakannya dia berdosa karena dia membuka auratnya di hadapan orang lain. Kita yang menonton lebih berdosa lagi karena menyaksikan orang yang melakukan hal itu. Tapi apakah dosanya pindah atau tidak? Ya, setiap diri kita akan menanggung dosa kita masing-masing. Ya, jadi tetap berdosa. Apakah seseorang masuk surga atau neraka adalah suatu takdir? Betul, suatu takdir. Ya, tapi kita enggak tahu apakah kita ditakdirkan masuk neraka atau surga. Atau ada yang tahu? Saya masuk neraka nih kayaknya jalan dosa sholat. Enggak ada tahu kan? Itu. Ketika dihadapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu catatan. Satu catatan lagi di tangan kiri, satu catatan di tangan kanan. Dia mengatakan kepada sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, di dalam catatan ini, inilah catatan orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Dan tidak ada yang meleset kecuali memang orang-orang ini masuk ke dalam surga. Catatan sebelah kiriku adalah catatan-catatan yang Allah kabarkan kepadaku, inilah yang akan masuk ke dalam neraka. Tapi Rasulullah tidak membuka siapa-siapa saja. Di dalam riwayat itu tidak dijelaskan. Tapi nama-nama orang yang dia masuk surga itu saat ini sudah ada. Begitu juga nama-nama orang yang akan masuk ke dalam neraka, namanya sudah ada. Lantas apa faedahnya kalau kita sudah ditakdirkan? Permasalahannya kita enggak tahu. Maka kita diminta untuk berupaya, berusaha. Semoga dengan amal perbuatan yang kita lakukan ini Allah memberikan, menjadikan kita itu termasuk orang yang ditakdirkan masuk ke dalam surga tersebut. Siapa yang mengatakan bahwa dia berjenggot, istrinya bercadar, kemudian dia sholatnya rajin, dia masuk surga? Siapa mengatakan? Siapa yang memberikan jaminan seperti itu? Kalau kemudian di akhir hayatnya dia ngebom, jer sana, jer sini, yang secara syar'i oleh para ulama itu bukan merupakan satu jihad yang tadi saya sampaikan. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari menjelaskan dalam hal ini tentang al-jannah, al-nar, wa man fiha, wa man fiha. Siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka, ciri-cirinya dijelaskan dalam buku kecil itu. Dan itu bukunya kecil, kalau untuk dibedah itu bagus. Ya, kira-kira apa sebenarnya kalau kita pengen mendapati takdir kita ini baik, takdir kita bisa masuk ke dalam catatan surga itu apa kira-kira? Yang kemudian akhir hayat itulah juga yang akan menentukan kita. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya berpakaian di luar sholat seperti celana, ngatung, sunnah atau wajib? Mohon penjelasannya. Wajib. Ya, celana ngatung itu wajib hukumnya. Karena banyak sekali dalil-dalil yang sahih. Ya, dalil-dalil yang sangat sahih lebih dari 10 hadis yang menjelaskan hal ini. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, wajib. Sebagian hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma tahta al-ka'baini fa finnar. Sesuatu atau ma izaratun atau ma izarun ma tahta al-ka'baini fa finnar. Ya, kain yang terjulurkan di bawah mata kaki kaum laki-laki itu diancam untuk masuk ke dalam neraka. Dan itu hadisnya sahih, tidak terbantahkan oleh para ulama. Ya. Bahkan sebagian lagi mengatakan bahwa kain yang menjulurkan di di bawah mata kaki itu adalah minal makhilati, bagian daripada makhilah, kesombongan, dan kesombongan tempatnya di neraka. Hadis yang lain mengatakan innallaha la yukallimu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada dia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan wala yuzakkihim, tidak akan membersihkan jiwanya. Ada tiga golongan. Salah satu, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Tiga golongan manusia yang Allah tidak melihatnya, Allah tidak ngajak bicara padanya, dan Allah tidak membersihkan dosa-dosanya. Yang pertama al-musbil, orang yang isbal, yaitu yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Yang kedua al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Saya dulu ngasih ini kepada kamu, kenapa kamu begini? Ya? Itu namanya al-mannan. Ya. Dan yang ketiganya apa? Ada yang ingat enggak, tidak? Saya lupa hadisnya. Yang pertama al-musbil, yang kedua ada al-mannan. Ya, ada yang ketiga. Tiga golongan itu, ana lupa Allahu a'lam. Itulah yang jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimanakah cara agar kita mengetahui apa-apa yang disunnahkan atau apa-apa yang tidak disunnahkan Nabi? Belajar. Ya kan? Karena tidak ada yang bisa mengenalkan kepada kecuali ilmu. Ya, kita belajar, ada kitab Al-Adab Al-Mawsu'ah fil Islam 'inda Al-Qur'an wa Sunnah. Ensiklopedia adab Islam dari awal sampai akhir, dari A sampai Z-nya dalam dua jilid dituliskan oleh Syekh Said Nada. Dari adab mau tidur, adab ini, adab ini, semua sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, semua dijelasin satu persatu. Itu baru satu buku. Al-Imam Al-Bukhari menuliskan satu kitab sahih Al-Imam Bukhari, kemudian diambil satu bab dari kitab tersebut, namanya Al-Adabul Mufrad. Itu berkaitan dengan masalah adab. Adab kepada orang tua, sunnahnya begini, kewajibannya begini, makruhnya begini, dosanya begini. Itu dijelasin satu per satu, satu kitab. Jadi memang kita perlu waktu banyak untuk kita duduk bersama, kita mengenal. Tapi gimana kalau kita menuntut ilmu awalnya dipaksa? Enggak apa-apa. Seorang ulama besar Abdullah Ibn Mubarak pernah mengatakan bahwa suatu ketika dia diajukan oleh jamaahnya, saya sangat sulit sekali untuk mentolabul ilmi dengan ikhlas. Bolehkah saya hadir di sini karena dipaksa oleh orang tua? Boleh. Dan dengan ilmu yang akan didapat di majelis itulah akan membersihkan yang tadinya ikhlas, yang tadinya tidak ikhlas menjadi ikhlas, yang tadinya sombong menjadi tidak sombong, jadi tawadhu dan lainnya. Dengan ilmu seseorang akan terus memperbaiki dirinya. Maka Imam Al-Bukhari menuliskan dalam kitab yang pertama itu bahwa al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Li'anna al-ilma yusahhihu al-qaul wal amal. Karena dengan ilmu itulah ucapan kita akan diberesi, amal kita akan diberesi. Maka harus dengan ilmu, dengan belajar. Haruskah kita mengikuti organisasi-organisasi yang menisbatkan kepada nama-nama Nabi atau alul bait Nabi? Enggak ada sunnahnya. Ya. Dan itu hanya anggapan-anggapan yang tidak berdasarkan kepada apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berislam itu adalah bukan bertahajud, bukan berkelompok-kelompok seperti itu. Islam itu satu, mempelajari ya, manhaj itu adalah cara beragama dengan benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditentukan oleh sahabat dan tabi'in. Ya, dan dari dulu dakwahnya Rasul itu tidak pakai kelompok-kelompok. Ini kelompok Ali, ini kelompok ini kelompok ini tidak. Hatta Fatimah sendiri putri beliau tidak membuat satu kelompok orang-orang mengagungkan dia, tidak. Ali bin Abi Thalib pun tidak. Hampir tidak ada dari keturunan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kelompok-kelompok untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Kalau ada, ya, maka itu merupakan satu penemuan yang barangkali itu menyimpang dari perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan seperti apa yang dilakukan Fatimah? Bukan perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Ini di dunia. Kalau wanita itu dijadikan tidak boleh jadi pemimpin itu untuk memimpin laki-laki secara keseluruhan dalam satu manajemen, dalam satu organisasi dan yang lainnya, itu diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalkan wanita pun menjadi pemimpin di rumah tangga, kalau suami kita enggak ada. Sekarang kita lagi pada kerja, istri kita di rumah, siapa yang ngelola anak-anak? Istri kita statusnya sebagai wakil kita ketika kita ada. Tapi ketika kita enggak ada, dia statusnya naik menjadi pemimpin. Maka wa imra'atun mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri akan diminta pertanggungjawabannya, dia menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya ketika suami enggak ada. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk masuk ke dalam surga, Fatimahlah yang memimpin dengan benderanya masuk ke dalam surga. Kaum wanita sebagaimana di salah satu dalam riwayat bahwa Bilal bin Rabah itu adalah pemimpin orang-orang para muazzin yang akan masuk ke dalam surga. Pemimpinnya siapa? Bilal bin Rabah. Ada dari kampung tuh dia suka azan dari kecil sampai tua dia azan. Maka dia tidak pernah keluar dari wilayah tersebut karena menjaga musola dan masjid itu dan kerja setiap hari azan. Kita doakan dia semoga dia dimasukkan ke dalam surga bersama pemimpinnya itu Bilal bin Rabah. Jadi ada tuh mungkin kayak gitu. Begitu juga Fatimah kaum wanita. Bahkan secara fitrahnya, karena ini yang dipimpin wanita, ya wanita yang memimpin. Jadi tidak bertentangan dengan fitrah mereka. Allahu a'lam. Amalan malam Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasul. Malam Jumat atau hari Jumat. Ya. Kalau hari Jumat banyak. Ya. Termasuk adalah kita membaca surah Al-Kahfi. Itu disunnahkan. Satu-satunya dalil membaca Al-Quran pada surat pada hari Jumat adalah surat Al-Kahfi. Kata Rasulullah SAW, man qara'a ya asra ayatin au berapa ayat dari surat Al-Kahfi ini, maka Allah akan berikan cahaya dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang. Hadisnya sahih. Ya. Ini yang berkaitan dengan masalah itu, dengan masalah amalan itu. Yang lainnya tentu saja banyak. Ya, yang lainnya banyak. Termasuk kita merapikan ya fitrah kita yaitu kuku, kemudian membersihkan bulu ketiak, bulu kemaluan, merapikan kumis, menyisir jenggot atau membiarkan jenggot merapikan. Nah, itu bagian daripada fitrah-fitrah disunahkan. Kapan saja tapi pada hari Jumat itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya juga banyak yang melakukan hal itu. Ya. Apakah ada mungkin pertanyaan gini? Bagi yang berkeluarga, apakah ada sunnahnya seorang suami menggauli istrinya khusus malam Jumat saja? Dikatakan dia membunuh Yahudi. Wallahu a'lam, mana jadinya belum tahu. Bahwa orang-orang suami menggauli istrinya pada malam Jumat atau pada hari Jumat sama seperti membunuh beberapa Yahudi. Misalkan, ya. Akhirnya itu dijadikan sebagai pegangan betul bahwa kalau ada jaga malam, malam Jumat dia lebih absen. Karena mau menegakkan sunnah. Ya ini. Nah juga dan itu adalah mandi. Mau hadas besar atau tidak hadas besar, mandi hari Jumat itu sudah semuanya diguyur dari ujung kepala sampai kaki. Ya. Kemudian lebih mendahului ke masjid untuk sholat Jumat. Karena kata Rasulullah, kalau siapa saja yang datang dulu ke masjid, maka dia akan mendapatkan pahala beberapa unta. Kalau misalkan dia terlambat sedikit, maka akan mendapatkan pahala kambing. Kalau dia datang sedikit dia pahala apa? Ayam. Kemudian datang lebih telat sudah azan baru datang, itu dapat telur saja. Ya. Ada asal yang mengatakan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan bid'ah hasanah? Apa hal tersebut ada? Wallahu a'lam. Saya tidak mendapat ada penjelasan tentang bid'ah hasanah yang dimaksud. Ya. Ada sebagian orang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Karena bid'ah hasanah ini berdasarkan sabda, berdasarkan ucapan Umar bin Khattab ketika memasuki Ramadan. Ketika memasuki Ramadan hari pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qiyamut tarawih itu kemudian diikuti oleh beberapa orang yang tahu. Setelah itu paginya jadir bahwa semalam ada salat dipimpin oleh Rasulullah langsung. Besoknya datang lagi, lebih banyak lagi. Pada hari ketiga datang lebih penuh lagi masjid. Rasulullah menjadi imam. Pada hari keempat Rasulullah tidak keluar dari rumahnya. Berarti sholat tarawih dilakukan enggak pada hari itu? Pada awal Ramadan dilakukan oleh Rasul. Kemudian pada hari keempat, kelima terus itu tidak ada. Pagi harinya ketika hari keempat itu ditanyakan, ya Rasulullah kami semalam sudah menunggu engkau, tapi tidak juga belum datang. Apa yang terjadi? Apa kata Rasulullah SAW? Inni khasyitu an tuftaradu alaikum. Saya khawatir bahwa sholat qiyamut tarawih ini jadi wajib bagi kalian. Kalau saya terus-menerus melakukan ini seakan-akan nanti jadi wajib. Kalau jadi wajib ini yasukku alaikum, akan membuat susah bagi kalian. Karena saya tahu kalian tidak akan mampu melakukan hal itu. Ya. Setelah cuma setengah jam, iya terawih kita. Setengah jam selesai. Terawih Rasul itu dari sampai menjelang fajar. Tidak pulang ke rumah kecuali waktu sahur. Satu rakaat baca 200 ayat. Hatta yatawakkalu 'ala Allah, sampai bersandar ke apa? Tongkat. Itu sahabat-sahabat Rasul. Ya kan? Nah, itu membenarkan sehingga Rasul tidak keluar pada hari keempat. Terus itu berlanjut, salat tarawih itu akhirnya tidak dilakukan di masjid berjamaah seperti yang pada hari pertama, kedua dan ketiga. Hal itu kemudian muncul pada masa Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengajak, ini umat Islam tarawih kok apa salat malam diam-diam saja di Ramadan gitu. Akhirnya apa? Kata Umar, yuk kita hidupkan sunnah lagi sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar meminta Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam salat tarawihnya, kemudian diundang sahabat-sahabatnya untuk salat di belakangnya. Kemudian setelah itu Umar mengatakan hadhihi ni'mal bid'ah. Inilah senikmat-nikmatnya bid'ah. Pertanyaannya adalah apakah salat tarawih ini bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dari agama yang sebelumnya belum ada contoh. Tarawih sudah ada contohnya belum dari Rasul? Sudah ada sebelumnya. Maka ini dimaksud bid'ah, ini bid'ah secara bahasa. Tapi kemudian diblintir pemahaman ini oleh sebagian orang bahwa yang pasti tujuannya baik meskipun tidak ada contoh dari Rasul, itu semuanya bid'ah hasanah. Bersandarkan kepada itu bahwa apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah ihya sunnah, menghidupkan sunnah yang sebelumnya tidak ada kemudian dihidupkan kembali. Nah, itulah yang dimaksud dengan bid'ah tersebut. Allahu a'lam. Amalan apa yang diajarkan Rasulullah pada malam Jumat tadi sudah? Apa? Ini mesti dijawab semua atau sudah cukup? Cukup ya? Masya Allah, ini sudah sangat banyak sekali. Dan insya Allah semoga bisa bertemu kembali untuk menjawab soalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.